Rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan biografi singkat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha serta beberapa sifat kemuliaan yang disandang oleh beliau Aisyah radhiyallahu anha. Pada pagi hari ini, saya akan menyebutkan sekelumit tentang biografi Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun Bintu Umayyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah Hindun Bintu Umayyah Al-Makhzumiyah. Beliau ini adalah salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebelum menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam, sebelumnya beliau adalah istri dari sahabat Abu Salamah bin Abdul Asad, seorang sahabat yang saleh yang meninggal pada tahun 4 Hijriah. Adalah Ummu Salamah ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan berhijrah dengan suaminya yaitu Abu Salamah ke Habasyah. Di saat kaum muslimin yang waktu itu masih di Mekah sulit untuk menjalankan agamanya, mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi, mereka berhijrah ke Habasyah, negeri yang di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang berkunjung atau berhijrah ke sana didolimi. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan terdolimi. Berarti Ummu Salamah ini dengan suaminya Abu Salamah termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah. Dan adalah Ummu Salamah disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa kanat min ajmalin nisa wa asyrafihinna nasaban. Adalah Ummu Salamah ini termasuk dari paling cantiknya wanita dan termasuk dari paling mulianya wanita tentang nasabnya. Wanita yang cantik dan nasabnya sangat mulia. Nah, dari Bani Makhzum. Sampai-sampai disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sangat sedih ketika mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam melamar Ummu Salamah ketika sudah selesai masa idahnya. Setelah suaminya Abu Salamah meninggal dan selesai masa idahnya dilamar oleh Rasul. Aisyah mendengar seperti ini beliau sedih. Kenapa? Karena Aisyah mendengar bahwa ini Ummu Salamah termasuk dari paling cantiknya wanita. Aisyah pun penasaran. Kayak apa sebenarnya cantiknya Ummu Salamah ini? Ternyata setelah Aisyah melihat secara langsung, lebih cantik dari apa yang disebutkan oleh manusia. Di atas dari apa yang disebutkannya. Disebutkan, kanat minal muhajirat al-uwal, wa kanat akhira man mata min ummahatil mu'minin. Tubufiyat sanata ihda wasitin au tis'a wa khamsin mal hijrah. Walaha awlad sahabiyun Umar, Salamah, wa Zainab. Adalah Ummu Salamah ini termasuk dari wanita yang awal-awal berhijrah ke Madinah juga, berhijrah ke Madinah, dan termasuk orang yang awal-awal berhijrah ke Madinah. Dan adalah Ummu Salamah dari istri-istri Nabi yang paling terakhir wafatnya. Wafat pada tahun, ada yang mengatakan dari ahli sejarah meninggal pada tahun 59 Hijriah. Ada pula yang mengatakan pada tahun 61 Hijriah. Ummu Salamah memiliki anak-anak yang mereka adalah para sahabat, yaitu Umar, Salamah, dan Zainab. Umar, Salamah, dan Zainab. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah hijrahnya Ummu Salamah ke Madinah sungguh diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang menyayat hati Ummu Salamah. Hijrah tidak semudah yang dibayangkan. Hijrah yang penuh dengan tantangan dan ujian. Di saat Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya ingin berhijrah, maka keluarga Ummu Salamah mengatakan pada Abu Salamah, kalau kamu ingin berhijrah, silahkan kamu sendiri. Tapi ini istri kamu adalah keluarga kami, enggak bisa kamu bawa begitu saja. Diambillah Ummu Salamah, dicegahnya oleh keluarganya, oleh kaumnya untuk berhijrah bersama suaminya. Anda bisa bayangkan kesedihan seorang suami harus berpisah dengan istrinya, kesedihan seorang istri berpisah dengan suaminya, seorang anak berpisah dengan orang tuanya. Berangkatlah Abu Salamah hijrah, berhijrah ke Madinah sendirian. Mengetahui seperti itu, keluarga Abu Salamah tidak terima. Salamah, yang ini adalah salah satu dari anak Abu Salamah, diambil secara paksa oleh Bani Abdul Asad dari tangannya Ummu Salamah. Sehingga terjadi saling apa namanya rebutan antara Bani Makhzum dan Bani Abdul Asad. Sampai tangan dari Salamah ini ya putus. Di mana keluarga Abu Salamah mengatakan, tidak bisa anak kami ini dibiarkan di tempat kalian. Maka terjadilah tarik-tarikan antara Bani Makhzum dengan Bani Abdul Asad, sampai tangan Salamah ini terputus. Radhiyallahu anhu. Hari-hari dilalui oleh Ummu Salamah dengan penuh kesedihan. Tidak hanya bersedih berpisah dengan anaknya, tidak hanya sedih berpisah dengan suaminya, namun terhalangi dari berhijrah ke Madinah, yang dengannya dia bisa mengamalkan agama secara leluasa. Namun ini sejarah hidup yang harus dilakoni oleh Ummu Salamah. Setelah kurang lebih setahun, dan Ummu Salamah menjadi kurus tubuhnya, beliau sering memandang jalan dari Mekah yang menuju ke Madinah. Sebagian orang melihat, mengetahui seperti itu pun iba. Mereka mengatakan kepada keluarga Ummu Salamah, kalian tega wanita ini kurus seperti ini, menanggung sedih dan derita. Lepaskan dia, biarkan dia untuk menyusul suaminya. Keluarganya pun akhirnya iba dan melepaskan Ummu Salamah untuk berhijrah. Melihat seperti itu, maka keluarga dari suaminya pun melepas anaknya, memberikannya kepada Ummu Salamah. Berangkatlah seorang wanita dengan anaknya masih kecil dari Mekah ke Madinah berhijrah dengan berjalan kaki. Tidak ada orang lain yang menyertainya. Perjalanannya sangat panjang tentunya waktu itu. Kurang lebih 450 kilo. Ummu Salamah pun dengan hati yang mantap melangkahkan kakinya. Dengan membawa anaknya masih kecil untuk berhijrah. Di tengah jalan ada seorang musyrik yang masih memiliki hati yang baik. Karena orang musyrik itu bermacam-macam. Ada orang musyrik yang memusuhi Islam dan ada yang tidak. Melihat Ummu Salamah dengan anaknya masih kecil, dia bertanya, "Hendak kemana kamu?" Kata Ummu Salamah, "Saya ingin berhijrah ke Madinah, ingin menyusul suami saya." Kata orang tadi, "Tidak. Kamu tidak akan saya biarkan pergi sendiri." Orang ini pun merasa iba terhadap Ummu Salamah. Dia mengambil kendaraannya. Kemudian disuruhnya Ummu Salamah untuk naik kendaraannya dan dia menuntunnya. Tanpa ada pembicaraan. Dan ketika nanti jam istirahat atau Ummu Salamah dan keluarganya ingin buang hajat, maka dia mendudukkan kendaraannya kemudian dia menjauh. Setelah selesai hajatnya, Ummu Salamah naik di atas kendaraannya kemudian dia tuntun kembali kendaraannya. Sampai ketika sudah dekat dengan Quba, orang ini mengatakan, "Suami kamu ada di sini. Silakan kamu dan anakmu masuk ke kampung ini." Orang tadi pun pulang. Setelah mengantar Ummu Salamah, meskipun orang tadi dalam keadaan musyrik, namun dia masih menjaga kehormatan seorang wanita. Masih memiliki rasa iba. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemulah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Kesedihan dan kepedihan hidup yang sempat dialami oleh Ummu Salamah pun kemudian Allah ganti dengan kebahagiaan. Mereka bertemu setelah sekian lama berpisah. Adapun Abu Salamah radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi. Termasuk sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Ikut pula dalam perang Uhud. Bahkan terluka dengan luka yang menganga. Sembuhlah luka dari Abu Salamah ketika terluka dalam perang Uhud. Namun pada tahun keempat, dan Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun keempat, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus Abu Salamah, termasuk salah satunya diutus dalam sebuah misi jihad. Kemudian luka yang tadinya sudah sembuh kemudian membengkak kemudian menjadi sebab kematiannya. Meninggallah Abu Salamah pada tahun 4 Hijriah. Dan tentu kesedihan dari Ummu Salamah dan keluarganya pun datang kembali. Baru saja mereka merasakan kebahagiaan setelah sekian lama berpisah dengan Abu Salamah, kini mereka harus menghadapi ujian berpisah dengan Abu Salamah selama-lamanya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau meraih kemuliaan menjadi salah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim masuk ke dalam surga. Baik yang mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah. Sebagaimana Allah SWT telah sebutkan hal ini dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang tidak samanya dari sisi pahala orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan setelah penaklukan kota Mekah. Namun mereka semua dijanjikan surga. Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat Allah janjikan surga. Ummu Salamah juga adalah salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wasalam. Sebenarnya sudah kita sebutkan bahwa istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa zawajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ay fil hurmati wal ihtiram wat tawqiri wal ikram alai adam. Walakin la tajuzul khalwa bihinna. Wa la yantashiru at-tahrim ila banatihinna wa akhawatihinna bil ijma'. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud bahwa istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, yakni dari sisi penghormatan. Di sisi al-hurma, yakni tidak boleh mereka dinikahi oleh kaum mukminin. Janda-janda yang mereka menjadi janda setelah Nabi meninggal tidak boleh dinikahi oleh kaum mukminin. Dan mereka juga berhak mendapatkan penghormatan dan pemuliaan dan pengagungan. Namun, meskipun dikatakan sebagai ummul mukminin, ibu dari kaum mukminin, tidak boleh seorang berkhulwat dengan mereka. Dan pengharaman untuk mereka dinikahi setelah Nabi meninggal tidak menjalar kepada anak-anak mereka dan saudari-saudari mereka secara ijma, hanya mereka saja. Jadi ketika Nabi meninggal, istri-istri Nabi yang itu statusnya adalah janda tidak boleh dinikahi oleh kaum ini. Adapun anak-anak mereka boleh dinikahi, saudari-saudari mereka boleh untuk dinikahi. adalah Ummu Salamah seperti yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya, adalah istri bagi Abu Salamah ibn Abdul Asad, seorang lelaki yang saleh dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Setelah Abu Salamah meninggal dan selesai masa idahnya, kemudian dilamar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena dakar kita sebutkan tentang kisah pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah dan beberapa faedah yang bisa kita petik darinya. Di sini ada permasalahan. Apabila seorang lelaki meninggal dan meninggalkan istri, lalu istrinya menikah setelah suaminya meninggal, lalu mereka semua masuk dalam surga, bersama siapakah wanita ini? Seorang lelaki meninggal, meninggalkan istri, kemudian istrinya ini setelah selesai masa idahnya menikah dengan orang lain, kemudian mereka masuk ke dalam surga semuanya misalnya. Wanita ini yang sudah menikah dengan orang lain, nanti di surga bersama siapa? Bersama suami yang terakhir atau bersama suami yang sebelumnya? Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir, disebutkan dari sahabat Abu Darda, jadi sahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Ar-Rasul mengatakan, ayyuma imra'atin tuwfiya 'anha zawjuha fa tazawwajat ba'dahu fa hiya li akhiri azwajiha. Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu wanita tadi menikah setelah kematian suaminya, maka dia nanti untuk suami yang terakhir. Jadi kalau ada seorang wanita meninggal, seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kemudian wanita tadi menikah dengan orang lain, kemudian mereka semua masuk dalam surga, maka wanita ini di surga akan bersama suami yang terakhir. Sebagaimana Hudzaifah pernah mengatakan kepada istrinya, in syiti antakuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di fa innal mar'ata fil jannati li akhir azwajiha fid dunya. Falidhalika haramallahu ala azwajin nabi alaihi salatu wasalam ayyan kihna ba'dahu li'annahunna azwajahu bil jannah. Akhrajahu al-Baihaqi bis sunan wa fihi an anah Abi Ishaq as-Sabi'i wa ikhtilatuh. Berkata Hudzaifah kepada istrinya, kalau kamu ingin menjadi istriku di sorga, maka jadilah engkau menikah sepeninggalku. Karena seorang wanita di sorga itu nanti akan menjadi istri bagi suami yang terakhir di dunia. Oleh karena ini, Allah SWT mengharamkan terhadap istri-istri Nabi untuk menikah setelah ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena mereka adalah istri-istri Nabi juga di sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan, namun padanya ada An'ana Abu Ishaq As-Sabi'i, dan beliau seorang yang mukhtalid. Ummu Salamah radhiyallahu anha berhijrah dua kali. Berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah, kemudian setelah itu pulang ke Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Adapun kepulangan Abu Salamah, Ummu Salamah dan keluarganya ke Mekah, dan sebagian sahabat pulang dari Habasyah ke Mekah, karena apa? Karena waktu itu mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Maka mereka pun bersenang dan kembali ke kampung halamannya ke Mekah. Namun kenyataannya tidak seperti itu. justru ketika mereka pulang ke Mekah dari Habasyah, kondisi orang kafir Quraisy pada puncak-puncak permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiba saatnya untuk menjelaskan tentang kisah pernikahan Ar-Rasul dengan Ummu Salamah. Yang badannya ada faedah yang besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qalat Ummu Salamah. Berkata Ummu Salamah. Atani Abu Salamah yawman min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bercerita bahwa Abu Salamah, yakni suaminya, pada satu hari datang kepadaku dari sisi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Faqala, lalu Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan surirtu bihi. Sungguh aku telah mendengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ucapan yang aku sangat berbahagia. Qal, Nabi mengatakan, la tusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibatihi thumma yaqul Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa fa'ala dhalika bihi. Rasul mengatakan, tidaklah musibah menimpa seorang dari kaum muslimin, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang istirja' ketika dia mendapatkan musibah. Kemudian orang yang mendapat musibah tadi mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan kabulkan permohonan orang tersebut. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, fahafidtu dhalika minhu. Aku pernah menghafal hadis ini dari Abu Salamah. Falamma tuwufiya Abu Salamah. Tatkala Abu Salamah meninggal, istarja'tu fi musibati. Aku pun mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada musibah yang menimpaku. Wa qultu, dan aku mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa fi lafdin khairan wa akhlif li khairan minhu wa fi lafdin khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Dalam satu lafaz, khairan minha. Summa raja'tu ila nafsi. Kemudian aku kembali mengaca diriku. Di mana dalam doa tadi disebutkan, ya Allah, berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Wa qultu, dan aku mengatakan dalam diriku, min aina khairun li min Abi Salamah. Apakah ada orang yang lebih baik bagiku dari Abu Salamah? Ini, apakah ada orang yang lebih baik bagiku dari Abu Salamah? Falamman qadat iddati istadana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala masa iddah yang kujalani telah selesai, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia tidak hamil, masa idahnya itu 4 bulan 10 hari. Ya, tatkala setelah selesai masa idahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk masuk kepadaku. Wa ana adbahu ihaban li. Dan waktu itu saya sedang menyamak kulit binatang. Faghassaltu yadi min al-qardi. Aku pun kemudian mencuci tanganku dari al-qarad. Al-qarad ini termasuk dari salah satu bahan untuk mengawetkan kulit. Kulit binatang seperti kulit sapi, kulit kambing. Musalamah pun mencuci tangannya dari al-qarad. Wa adintu lahu fa wada'tu lahu wisadah min admin hashwa halif. Aku mengizinkan Nabi untuk masuk dan aku meletakkan bagi beliau bantal yang terbuat dari kulit yang bagian dalamnya adalah serabut. Karena ada bantal yang dalamnya itu kapuk, kapas, kalau ini dari serabut. Serabut pohon korma. Faqa'ada 'alaiha, maka Nabi duduk di atas bantal tersebut. Fakhatabani la nafsi, lalu beliau melamarku. Falamma faragha min maqalatihi, tatkala Nabi telah selesai dari menyampaikan kalimatnya, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma bi an la akuna bika raghbah, walakin imra'atun fiyya ghirah syadidah, fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allah bihi wa ana imra'atun qad dakhaltu fis-sin wa ana dhatu 'iyal. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, siapa yang saya bukan tidak ingin menikah dengan kamu, namun saya ini seorang wanita yang pecemburu. Dan saya khawatir kalau menikah dengan Anda, dengan kamu, ya Rasulullah, engkau melihat dariku sesuatu yang nanti Allah akan mengadab aku karenanya. Karena dia sangat pecemburu, khawatir kalau nanti cemburunya yang sangat ini muncul kemudian ya melakukan sesuatu yang kemudian dengannya dari adab Allah. Dia khawatir dari adab Allah. Dan saya, ya Rasulullah, seorang wanita yang telah tua. Dan saya juga banyak anaknya. Faqala, maka Nabi mengatakan, amma ma dzakarti minal ghirah, fasawfa yudhibuha Allah azza wa jalla anki. Adapun apa yang kamu sebutkan dari sifat pecemburu, niscaya Allah akan hilangkan sifat tadi darimu. Allah hilangkan sifat tadi darimu. Wa amma ma dzakarti minas sinni faqad asabani mithlu ma asabak. Adapun apa yang telah kamu sebutkan dari umur yang sudah tua, maka saya pun telah mengalami yang sama, yakni saya juga tua seperti kamu. Ya, sama-sama tua. Wa amma ma dzakarti minal iyal fa inna ma iyaluka fa inna ma iyaluki iyali. Adapun apa yang kamu sebutkan dari banyaknya anak atau keluarga, maka keluargamu adalah tanggunganku. Keluargamu adalah tanggunganku. Qalat, berkata Ummu Salamah, faqad salimtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah serahkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi assalatu wasallam ya menikahinya. Faqalat Ummu Salamah, maka berkatalah Ummu Salamah setelah itu, ba'du, setelah itu, abdalani Allah bi Abi Salamah khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menggantikan untukku dari Abu Salamah yang lebih baik dari Abu Salamah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam waktu yang sangat singkat ini, hadis yang tadi, hadis tentang pernikahan Rasul dengan Ummu Salamah, Padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, ta'limul ahli, seorang mengajari keluarganya. Lihat bagaimana Abu Salamah setelah pulang dari majlis Nabi alaihi salatu wasalam dan mendengarkan faedah dari Nabi, kemudian ketika dia pulang, dia mengajarkan apa yang ia dengar dari Rasul kepada istrinya, kepada keluarganya. Di sini tentu ada faedah seperti tadi disebutkan, ta'limul ahli, mengajari keluarga. Dan ketahuilah bahwa zakatnya ilmu ada dua macam. Ilmu pun dizakati dan zakatnya ada dua macam. Yang pertama adalah al-amalu bihi wa ta'limuhu liman la ya'lamu. Yang pertama adalah mengamalkan ilmu tersebut dan yang kedua adalah mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu. Dan tentunya keluarga seorang adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan sebelum yang lainnya. Faedah yang kedua adalah hifdzu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Menjaga, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara faedahnya juga, seorang berbahagia mendapatkan faedah ilmu. Lihat Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan surirtu bihi. Sungguh aku mendengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebuah ucapan, aku senang dengannya. Ya, seorang mukmin yang baik, dia akan senang dengan bertambahnya ilmu. Senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Senang mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana salaf umat ini, generasi awal umat ini senang dengan faedah-faedah ilmiah. Kemudian faedah berikutnya, ghayatul ilmi wal amal. Faqalilul ilmi ma'al amal khairun min kathirihi la yu'mal. Puncak dari seorang menimba ilmu adalah bagaimana dia bisa mengamalkannya. Sedikit ilmu dengan diamalkan lebih baik daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Kemudian antara faedah hadis tadi, min adabi man asabatul musibah al-istirja wa fihi al-iqrar bi anna al-insan wadi'ah wa annahu mata akhadha al-muaddi fala yu'tarad atau fala ya'tarid. Di antara adab orang yang ditimpa oleh musibah adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seorang meyakini bahwa ia adalah titipan, bahwa ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja orang yang menitipkannya mengambil, maka tidaklah seorang menghalang-halanginya. Ketika Allah SWT hendak mengambil titipannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalang-halanginya. Di antara faedah dari kisah tadi adalah as-sabru indal masaib wa adamul jaz'i. Bersabar ketika mendapat musibah dan tidak berkeluh kesah. Kemudian juga di antara faedahnya ad-du'a kama 'allamahu an-nabi alaihi salatu wasalam. Berdoa di saat mendapat musibah seperti yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li atau wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku dan berilah ganti untukku yang lebih baik darinya. Dan di antara faedah kisah tadi adalah barokatu ittiba'ir rasul alaihi salatu wasalam. Barokah dari mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Di mana Ummu Salamah mengamalkan hadis Nabi. Di saat ditimpa oleh musibah, maka Allah pun mengabulkan doanya. Di mana doa tadi adalah bimbingan Nabi, maka Allah ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga Ummu Salamah menjadi salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wasalam. Dan istri beliau di dunia, juga istri beliau di akhirat. Kemudian di antara faedah kisah tadi, i'tina'ur rasul binafaqati awlad zawjatihi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam punya perhatian besar untuk memberikan nafkah pada anak-anak istrinya. Ya, mungkin seorang istilahkan dengan anak tiri. Anak tiri yang terkadang kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang. Namun tidak seperti itu. Ar-Rasul justru memperlakukan anak tiri beliau seperti anaknya sendiri. Memberikan kasih sayang, memberikan nafkah, perhatian, tarbiyah dan pendidikan. Ya, inilah. Pernah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ketika melihat Umar bin Abi Salamah, melihat anak tirinya, yaitu Umar bin Abi Salamah, makan dan tangannya kesana kemari. Makanan tercecer. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan arahan kepada Umar bin Abi Salamah. Ya gulam, sammillah, fakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak, ucapkan basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang terdekat denganmu. Di sini barakallahu fikum. Padanya ada faedah ta'limus sighar, al-adab al-karimah. Mengajari anak-anak kecil dengan adab-adab yang mulia. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ummu Salamah termasuk wanita yang diberi umur yang panjang. Dan bahkan tadi beliau adalah istri Nabi yang terakhir meninggal. Ada sebagian sejarah ahli sejarah yang mengatakan meninggal pada tahun 61 Hijriah, ada pula yang mengatakan 59 Hijriah. Radhiyallahu anha wa anni sahabati ajma'in. Demikianlah sekelumit tentang kisah perjalanan hidup Ummu Salamah yang patut untuk dijadikan sebagai teladan. Seorang wanita yang istiqomah di atas agama ini. Mengorbankan segalanya untuk Islam. Rela meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan sanak famili dan handai tolan untuk berhijrah. Untuk menyelamatkan agama. Seorang wanita yang salihah. Seorang wanita yang memiliki paras yang cantik. Dan nasab yang mulia. Yang beliau rela meninggalkan kesehatan hidup untuk dekat dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau menghadapi ujian demi ujian yang banyak, namun semuanya dilakoni dengan kesabaran. Dan karena memang hidup tidak akan lepas dari ujian, maka hendaklah kita bersabar dengan sabar yang seindah-indahnya. Allah SWT mengatakan, menyebutkan tentang kisah Nabi Yakub, di mana beliau mengatakan, wasabrun jamil. Seperti itulah hendaknya seorang dalam melakoni kehidupan ini. Bersabar dalam memegang prinsip, bersabar ketika mendapat musibah. Tanpa terkecuali pula kondisi kita saat ini di mana wabah menimpa kita dan menimpa saudara-saudara kita dan menimpa manusia di belahan bumi ini. Berapa banyak agenda-agenda tertunda bahkan batal. Berapa banyak bisnis-bisnis yang kemudian gagal. Berapa banyak perkara-perkara duniawiyah dan bahkan ukhrawiyah terhalang karena musibah ini. Maka kita hadapi dengan kesabaran dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat dengan Allah dan ingat pada Allah akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wadkuruni adkurkum." Ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat pada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengikuti jalannya as-salafus salih. Jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqun, asy-syuhada dan as-salihun. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.